Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang al-khauf. Sebelumnya kita mempelajari bab al-mahabbah. Antara bab yang akan kita pelajari yaitu tentang al-khauf dengan bab sebelumnya yaitu bab al-mahabbah sangat erat kaitannya. Sehingga oleh karena itu muallif rahimahullah menyebutkan bab al-mahabbah, bab al-khauf, rasa takut. Naam, rasa takut setelah bab al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna al-ibadata tartakizu ala syai'aini al-mahabbatu wal-khauf. Dikarenakan ibadah itu terdiri atau dibangun di atas dua hal. Dikarenakan ibadah itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah, wal-khauf, dan diiringi dengan rasa takut. Fabil-mahabbati yakunu imtithalul amri, wabil-khaufi yakunu ijtinabun nahi. Dengan rasa cinta, seseorang akan termotivasi untuk melakukan perintah Allah, dan dengan rasa takut seseorang akan tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kalau kita bertanya kepada orang-orang yang meninggalkan kemungkaran, kenapa engkau tidak mencuri? Kenapa engkau tidak menipu di dalam jual belimu? Dia akan menjawab, khaufun minallah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tanya barakallahu fikum kepada orang-orang yang melakukan salat, yang menunaikan zakat, naam, melakukan perintah shaum pada bulan Ramadan dan seterusnya, kenapa engkau melakukan hal itu semua? Maka dia akan menjawab, saya melakukannya karena cinta kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, antara al-mahabbah wal khauf itu tidak boleh hilang salah satunya. Ibarat seekor burung yang memiliki dua sayap, begitulah ibadah kita dibangun kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di antara al-mahabbah wal khauf. Seseorang apabila hanya berpedoman dengan al-mahabbah saja, dengan raja saja, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalam keyakinan-keyakinan yang salah. Nah, sebagaimana hal ini terjadi pada kalangan al-murji'ah. Nah, pada kalangan al-murji'ah, Mereka hanya mengedepankan al-mahabbah war-raja di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan melihat tasahul. Tasahul, bermudah-mudahan dan menyepelekan di dalam urusan agama. Dan sebaliknya, kalau hanya mengedepankan al-khauf, rasa takut, mengedepankan nas-nas, dalil-dalil yang di situ ada ancaman-ancaman bagi pelaku-pelaku kemungkaran dan kemaksiatan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalam sebuah keyakinan, kesalahan di dalam keyakinan, sebagaimana sebelumnya orang-orang Khawarij terjerumus di dalam hal tersebut. Mereka hanya mengedepankan ayat-ayat yang di situ ada ancaman, yang di situ larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ancaman, sampai pada akhirnya mereka bersikap ghulu, berlebih-lebihan, sampai mereka mengkafirkan pelaku-pelaku kemaksiatan, wal'iyadu billah. Sehingga oleh karena itu, berkata Imam Ahmad rahimahullah, yan bagi an yakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan, fa ayyuma ghalaba halaka sahibuhu. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diharuskan agar rasa takut dan rasa cinta dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbarengan, satu menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Maka apabila salah satu dari keduanya mengalahkan yang lainnya, maka pelakunya akan binasa. Nah, pelakunya akan binasa, kata Imam Ahmad rahimahullah. Apabila dia lebih mengedepankan atau membesarkan rasa cinta dan roja, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh seperti orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan al-iman hanya sebatas keyakinan dan ucapan, tidak berkaitan dengan amalan-amalan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, setiap orang yang meyakini di dalam hati keimanan dan mengucapkan dengan lisan, maka tingkat keimanannya sama dengan orang-orang yang melakukan berbagai macam ketaatan. Walaupun yang pertama tadi banyak melakukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban-kewajiban, karena bagi mereka amalan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Nah, bagi mereka amalan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan, sehingga bagi mereka pelaku kemaksiatan dari sisi keimanan derajatnya sama dengan orang-orang yang taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya hal ini adalah sebuah kesalahan. Betapa banyak nas-nas di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Banyak sekali. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang-orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan masih banyak lagi nas-nas dari Al-Quran yang dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara iman dan amalan. Bahwasanya iman itu adalah keyakinan dan ucapan dan disertai dengan amalan anggota badan. Begitu pula sebaliknya, ketika dia hanya lebih mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus sebagaimana terjerumusnya orang-orang Khawarij. Dia lebih mengedepankan nas-nas tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fikum, sampai mereka mengkafirkan pelaku maksiat, bahwasanya mereka kekal di dalam an-nar, walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid, walaupun dia tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Nah, maka tentunya hal ini merupakan sebuah kesalahan dan kemungkaran, dan di balik itu semua masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang diakibatkan dengan keyakinan yang salah ini. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad, antara rasa cinta dan rasa takut itu harus berjalan sejajar. Naam, dan harus dijadikan sebagai satu kesatuan. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaj'aluhuma kajanahai at-tayr. Nah, dia menjadikan al-mahabbah wal khauf seperti dua sayap seekor burung. Naam, wal janahat lit-ta'iri idza lam yakuna mutasawiyaini saqata. Apabila sayap, dua sayap seekor burung tersebut apabila tidak sejajar atau tidak sebanding dan tidak sama, maka tidak akan seimbang terbangnya dan bisa-bisa dia jatuh. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan, ketika seseorang dalam keadaan sakit, ketika seseorang dalam keadaan sakit, naam, barakallahu fikum, maka dianjurkan baginya untuk mengedepankan rasa ar-raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa cinta kepada Allah sehingga menjadikan dirinya tidak berputus asa. Dan sebaliknya, ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dia lebih mengedepankan rasa al-khauf. Naam, barakallahu fikum, di samping tidak meninggalkan ar-raja, dengan ini dia terhalangi dari segala kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-mahab al-khawfu, al-khawfu ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk takut kepada Allah. Nah, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku. Nah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita ulang, naam, definisi ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam, setiap naam ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik secara zahir ataupun batin, maka itu adalah ibadah. Nah, itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Maka kalau kita lihat dalilnya, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada kepadaku, kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan, dan dikatakan oleh para ulama, tidaklah Allah memerintahkan kepada suatu hal melainkan bahwa Allah mencintai untuk dilakukan perintah tersebut, meridhoi dan menyukai untuk dilakukan perintah tersebut. Maka kembali kepada definisi yang kita sebutkan tadi, bahwa setiap yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, ibadah al-khawfu dibagi oleh para ulama menjadi dua hal minimalnya. Nah, secara umum al-khawfu rasa takut itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah khawful ibadah, wat-tadhallul wat-ta'zim wal-khudu'. Yang pertama yaitu takut ibadah, rasa takut. Naam, yang dikategorikan sebagai ibadah. Yang mana rasa takut ibadah ini disertai dengan at-tadzallul, pengrendahan diri dan pengagungan dan rasa tunduk kepada yang ditakuti. Nah, dan ini juga diistilahkan dengan khaufus sirri. Khaufus sirri. Nah, wa hadza la yasluhu illa lillahi subhanahu. Maka apabila rasa takut yang seperti ini, yang disertai dengan rasa tunduk dan pengagungan, pengrendahan kepada yang ditakuti, nah, maka rasa takut yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dalam hal ini, dalam rasa takut, dengan cara yang kita sebutkan tadi, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Dan bisa jadi dia terjerumus di dalam syirkun akbar, syirik yang besar. Nah, contohnya bagaimana? Man yakhafu minal asnam awil amwat aw man yaz'umunahum awliya wa ya'taqiduna naf'ahum wa darrahum kama yaf'aluhu ba'du ubadil kubur. Seperti orang yang takut kepada berhala, takut kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau takut kepada orang-orang yang diyakini sebagai aulia, sebagai para wali, yang mana wali tersebut diyakini oleh mereka bahwa mereka mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kama yaf'aluhu ba'du ubadil kubur. Dan itu terlihat sebagaimana yang dilakukan oleh ubadul kubur kepada orang-orang yang melakukan peribadatan kepada kuburan-kuburan. Walaupun hanya sebatas niat ziarah. Ziaratul kubur itu boleh disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW. Fa'innaha tudhakirukumul maut, kata Nabi. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Permasalahannya adalah apabila terjadi kesyirikan di dalam ziarah tersebut, sesuatu yang dimungkari oleh Allah dan Rasulnya, yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita cela, itulah yang kita larang, dan itulah yang kita peringatkan umat darinya. Nah, maka seperti yang dilakukan oleh para ubadul kubur yang meyakini bahwasanya pemilik kuburan tersebut mampu mendatangkan manfaat, mampu memberikan menolak bahaya. Nam, dia takut kepada pemilik kuburan tersebut, dan kadang rasa takut mereka ini lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan sangat tunduk, tidak berani melakukan hal-hal yang mungkar dan nyeleneh di sisi kuburan tersebut. Akan tetapi dia leluasa melakukan kemungkaran bahkan di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih dia agungkan? Siapa yang lebih dia muliakan? Siapa yang lebih dia takutkan? Nah, kalau demikian keadaannya, jawabannya tentu dia lebih takut kepada pemilik kuburannya. Dan kadang sebagian orang ketika diminta untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berani berdusta. Tapi sebaliknya ketika dia diminta bersumpah atas nama wali fula, na'am, dia tidak berani, sama sekali tidak berani untuk berdusta di dalam sumpahnya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah khauf al-ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, al-khawfu at-tabi'i wal-jibilli, rasa takut tabiat manusia. Nah, tabiat manusia, rasa takut yang mana itu merupakan tabiat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan menetapkan bahwasanya manusia itu memiliki rasa takut. Nah, rasa takut yang sifatnya memang itu tabiat, tidak ada sangkut pautnya dengan rasa ta'zim, pengagungan, pengrendahan diri dan ketundukan. Nah, maka yang seperti ini adalah mubah, sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pernah takut, pernah memiliki rasa takut terhadap barakallahu fikum penguasa ketika itu. Nah, ketika beliau tanpa sengaja membunuh seseorang, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Beliau keluar dari negerinya dengan rasa takut, khawatir. Nah. Dan beliau mengatakan, "Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Wahai Rabbku, sesungguhnya saya membunuh salah seorang dari mereka dan saya takut. Nah, mereka membalasku. Mereka membunuhku. Nah. Ini rasa takut yang sifatnya tabiat dan sifatnya mubah. Seperti seseorang takut kepada ular yang berbisa. Seseorang seperti takut terhadap anjing yang galak. Takut terhadap harimau dan binatang buas. Dan itu wajar. Dan ini merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Hanya saja dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Lakin in hamala ala tarki wajibin aw fi'li muharramin fa huwa muharramun. Wa in istalzama syai'an mubahan kana mubahan." Akan tetapi apabila rasa takut tabiat tadi menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran, maka ini menjadi haram. Nah, maka ini menjadi haram. Barakallahu fikum. Gak mau ke masjid takut diancam. Nah, barakallahu fikum. Padahal dia bisa melawan. Nah, maka rasa takut seperti ini akan bisa menjadi haram apabila naam dengan rasa takut tersebut menjadikan dirinya meninggalkan perintah Allah dan atau bahkan melakukan kemungkaran. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.